وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memelihara kita di dalam iman dan Islam dan memberikan kita nikmat-nikmat yang sentiasa kita nikmati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Semoga dengan itu kita Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung tiga bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah dan kita huraikan semampunya. Di mana kita telah membaca pada pelajaran lepas ayat mulia berkenaan dengan Al-Qisas, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kita bahawa telah diwajibkan hukum qisas pada orang-orang yang terbunuh. Kemudian Allah SWT mendetailkannya, orang yang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, lelaki dengan lelaki dan seterusnya. Dan Allah SWT telah menerangkan bahawa jika kita memaafkan ataupun wali orang yang terbunuh itu memaafkan, maka kita ikuti dengan ma'ruf dan kita tunaikan diatnya dengan ihsan. Dan kata Allah SWT, itulah tasfif, keringanan dan rahmat daripada Allah SWT dalam hukum Al-Qisas. Dan terdapat di dalam hukum Qisas ini kehidupan yang sebenarnya. Wahai ulil albab, jika kamu orang-orang yang bertakwa, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Antara perkara yang kita terangkan bahawa ayat ini adalah asal di dalam pembahasan hukum qisas, iaitu membunuh dengan sengaja. Kerana kita kena tahu bahawa hukum membunuh itu terdapat dua macam. Satu, membunuh dengan sengaja yang dinamakan qatlul amd ataupun membunuh dengan tidak sengaja, qatlul khata. Dan terdapat perbezaan hukum untuk setiap jenis pembunuhan. Jadi dalam ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Baqarah kemarin menerangkan tentang satu jenis pembunuhan saja, iaitu pembunuhan secara sengaja. Bahawa hukumnya adalah qisas. Orang yang membunuh itu dibunuh. Dan telah kita terangkan yang benar adalah tidak terdapat pengecualian terhadap orang yang membunuh. Kalau ada cukup syarat untuk si pembunuh, membunuh pun ada syaratnya. Bukan maknanya membunuh tak ada syaratnya. Membunuh orang yang membunuh itu ada syaratnya, iaitu orang tersebut adalah seorang yang berakal, orang yang telah baligh, baik, dan tidak dipaksa dan tidak ada halangan-halangan daripada membunuh. Dia membunuh dengan sengaja. Adapun kalau dia marah, dia membunuh, adakah itu excuse untuk dia tidak dihukumkan atasnya? Tidak, marah mesti. Biasanya orang membunuh itu dalam keadaan marah. Kalau dia terpaksa membunuh, dia membunuh, adakah dia dikisos? Nah, itu tidak. Tidak dikisos, itu antara halangan daripada dikisos. Ataupun tersilap atau tersalah, seperti orang yang sedang memburu binatang, dia ingin menembak binatang buruan yang disangka binatang buruan, tapi sebenarnya tertembak manusia misalnya. Maka yang itu adalah pembunuhan dengan tak sengaja. Dia sengaja nak membunuh, tapi dia bukan nak membunuh orang tersebut. Dan telah kita terangkan, kalau dia sengaja nak membunuh Zaid, sekali tiba-tiba Zaid mengelak, belakang dia ada Hasan. Jadi dia tertembak Hasan. Dimaafkan tau tidak? Dimaafkan. Dia nak bunuh ni Zaid. Zaid elak kena belakang dengan Hasan. Dia hukum qisas atau tidak? Sama tak ni macam orang yang memburu binatang, dia nak tembak binatang, lepas tu terkena orang? Ha? Tak sama lah. Sebab yang mula dalam keadaan yang mula-mula tadi, kita maafkan dia sebab dia nak membunuh yang halal dibunuh, terbunuh yang haram dibunuh. Itu orang. Yang ini dia nak membunuh yang haram dibunuh memang. Dia berasalnya haram, terbunuh. Yang satu lagi tersama juga hukumnya. Jadi orang seperti ini dikira sebagai bunuh dengan sengaja. Cuma tetap kena orangnya lah. Miss pada orangnya, kena orang lain. Itu tak ada excuse. Jadi orang seperti ini dihukum kisos. Ada pun orang yang membunuh dengan alat senjata. Itu asalnya membunuh dengan alat senjata. Biasanya dengan alat yang tajam, bukan dengan alat yang tidak tajam. Kerana alat yang tidak tajam kebiasaannya tidak membunuh. Dia tidak mencocok, dia tidak dapat membunuh. Itu asal. Ataupun dengan mutakal, dengan senjata yang berat, alat benda yang berat, seperti batu yang berat, besi yang berat. Dia campakkan atau dia hentakkan orang itu sudah terbaring ataupun daripada atas. Yang itu pun dikira sebagai alat membunuh. Baik. Adapun dengan selain daripada alat-alat yang biasa membunuh, itu dilihat kepada apa? Keadaan-keadaan lain. Kerana ada orang boleh membunuh dengan apa? Dengan tali saja, cekik. Kadang-kadang dengan tangan dia saja. Dia pusing saja. Tengkuk, habis putus terus. Ataupun dia tekan dekat urat mana-mana ke, mati orang. Dan sebagainya. Jadi itu lihat kepada orang tertentu. Tak semua orang boleh buat macam itu. Jadi kalau kebiasaannya, itu bukan membunuh. Itu biasa tak sengaja. Jadi tak dikira sebagai hukum dengan sengaja lalu dikisos. Tapi kalau datang daripada seorang yang ahli, yang mahir dalam, apa dia panggil tu? Martial arts. Grandmaster pula tu, habis. Tu dia punya jentik pun boleh membunuh. Tak tahulah betul ke tidak. Dia tiup tak boleh bunuh lah. Jadi kalau dia jentik pun boleh membunuh, maka yang itu dia dikira sebagai alat yang membunuh dan orang tersebut dikisos. Apa biasa dengan orang biasa? Kadang-kadang orang tu dicampak pun, campak barang, rotan aja dia, rotan aja. Selalu rotan tak membunuh, dia tak tajam, dia tak berat, tetapi mati. Adakah orang ini dikisos? Jawabnya tidak. Jadi kalau yang asalnya, yang clean, tak ada syubhat adalah pembunuhan dengan alat yang tajam ataupun musartal, alat yang berat ataupun benda yang berat. Baik. Apalagi dengan senjata api, senjata yang membunuh, panah ataupun sekarang kita ada pistol dan sebagainya. Itu tentu sekali lah dia kata, tak boleh dia katakan saya tak sengaja nak bunuh. Tak boleh. Dia kalau ada point dekat orang dan dia tembak, dia tak boleh kata saya pistol ni biasa membunuh kan? Mana pula pistol tak membunuh kan? Dia tak boleh kata tak sengaja. Boleh. Jadi hukum yang terdapat dalam ayat ini yang saya nak ingatkan adalah untuk pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja. Kemudian kita ada satu kaedah dalam pembunuhan ini. Bahkan dalam semua hukuman berat ataupun yang diberatkan, atau dipanggil hukuman mughallazah. Kita ada najis mughallazah kan? Najis yang diberatkan apa? Diberatkan cara mencucinya. Kita ada hukuman mughallazah, hukuman yang diberatkan pembalasannya, hukumannya. Dosanya tak besar. Iaitu hendaklah ditolak hukuman yang berat ini jika terdapat terdapat syubhat. Syubhat atau perkara-perkara yang boleh diandaikan sebagai apa ni, tersilap ataupun turut atau terkeluar daripada hukum sengaja, pembunuhan dengan sengaja. Kalau ada perkara-perkara yang syubhat kita namakan yang boleh mengeluarkan pembunuhan itu daripada pembunuhan sengaja kepada tidak sengaja, maka kita tak jadi tak nak hukum dengan hukuman yang berat. Baik. Dan ini terdapat hikmah dalam hal ini, bahawa dengan itu tidak akan orang itu dikisos, nyawa dihilangkan dengan nyawa, melainkan bila kita telah benar-benar pasti bahawa pembunuh tersebut pembunuh dengan saja lalu layak dikisos. Itu sebenarnya. Jadi kalau ada apa juga mungkin kecil syubhat-syubhat atau andaian-andaian bahawa dia tidak membunuh dengan sengaja, maka ditolak kisos, ditolak hukum tersebut. Dan begitu juga dalam hudud, hukum akan hudud yang lain, mencuri, berzina dan sebagainya. Kalau terdapat bukti-bukti yang mengeluarkannya daripada jenayah tersebut, maka kita elakkan daripada menghukum dengan kisos. ataupun hudud. Baik, cuma telah kita terangkan ada pengecualian dalam bab qisas ini, iaitu apabila seorang bapa membunuh anaknya dengan sengaja. Kalau seorang bapa membunuh anaknya dengan sengaja, adakah kita qisaskan bapa ni? Bapaknya ambil tombak, dia campak ke anak dia, nak bunuh. Apakah kita bunuh bapaknya dengan anak kerana dia membunuh anaknya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Satu adalah pendapat mengatakan dia kena qisas. Dalilnya agak-agaknya apa? Umum ayat qisas, kutiba alaikumul qisasu fil qatl, diwajibkan atas kamu qisas dalam orang-orang yang dibunuh. Umum untuk semua sekali, bapa ke mak yang membunuh. Ini pendapat sebahagian ulama, tapi sedikitlah kalau berbanding dengan yang lain. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bapa kalau membunuh seorang anak dengan sengaja, dia tidak dibunuh qisas. Kenapa? Kalau tidak kerana hadis Nabi SAW yang mengecualikan bapa daripada dia qisas, mereka tentu akan berkata bahawa dia akan diqisas. Sebab terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah taala dan lain-lain lagi, Nabi SAW telah bersabda, la yuqtalul walidu biwaladihi, la yuqtalul walidu biwaladihi, tidak dibunuh seorang bapa kerana membunuh anaknya. Biwaladihi itu maknanya disebabkan dia bunuh bapanya, dibunuh anaknya. Jadi hadis ini dipertikaikan ataupun dibahaskan oleh ulama. Bagi siapa yang mensahihkan hadis ini, tentu sekali lah mereka akan mengatakan bapa kalau bunuh dikecualikan. Terdapat dalam kitab, tak salah saya kan. Ke surat 277. Footnote 487. Kita baca sikit. Terdapat perbezaan pendapat dalam masalah apakah seorang laki-laki dibunuh kerana dia membunuh anaknya. Jumhur berpendapat, jumhur ni mazhab Syafi'i, mazhab Ahlul Ra'i, Abu Hanifah dan lain-lain lagi. Begitu juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bahawa ia tidak dibunuh kerana dia membunuh anaknya. Tetapi Imam Malik rahimahullah ta'ala berpendapat, jika anaknya itu dibaringkan lalu dia sembelihnya, dia bunuh lah, maka orang tuanya itu dibunuh, dikisos. Tetapi jika dia melempar anaknya dengan batu atau dengan tongkat yang tajam atau dengan apa saja, maka di sini terdapat syubhat, keraguan, dia bunuh dengan sengaja atau tidak, sama ada dia berniat untuk membunuhnya. Oleh kerana itu dia tidak dibunuh. Hal ini berdasarkan hadis idra'ul hudud dari syubhat, hindarkanlah oleh kalian hukum had kerana adanya keraguan. Jadi kalau ada ragu-ragu, memanglah tak dibunuh, betul lah, sama dengan nyumur. Tapi kalau dia bunuh dengan sengaja, dia letakkan anaknya, dia sembelih macam Nabi Ibrahim nak sembelih anaknya Nabi Ismail. Tapi selepas Nabi Ibrahim tak ada malaikat datang bawa kambing, boleh ganti kan? Wabadainahu bidhibhin azim, tak ada. Jangan dia kata dia mimpi, kenapa kau bunuh anak? Saya ikut sunnah Nabi Ibrahim, nak korban kepada Allah SWT. Yang itu tak ada excuse. Kata Imam Malik, imamnya sendiri kata bapaknya kena bunuh. Jadi dia tak gunakan hadis tu. Nampak? Dia tak gunakan hadis tersebut. Jadi menunjukkan dia lebih pegang pada apa? Umum ayat Al-Quran. Dan umum keadilan qisas pada siapa yang membunuh, kena bunuh. Baik. Dan mutaakhirin, ulama mutaakhirin yang saya kaji sikit, ada juga yang berpendapat sama dengan pendapat Imam Malik rahimahullah taala. Dan pendapat pertama itu Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala, dia tidak membezakan siapa yang membunuh. Walaupun bapa yang membunuh, dia berpegang pada umum ayat Al-Quran bahawa bapaknya juga dikisos. Itu faedah. Ini ijtihad daripada beliau rahimahullah taala. Okey. Yang penting kita tahu dalil-dalil. Ini lagi besar, lagi berat daripada baca Fatihah tak baca Fatihah untuk makmum. Lagi besar lagi daripada batalnya wuduk kerana makan daging unta. Ini bab bunuh bapa dengan tak bunuh bapa. Bezanya dengan satu hadis saja. Boleh? Tetapi riwayat jangan dibunuh bapa kerana membunuh anaknya. Bagaimana kita katakan dalam riwayat siapa? Ibnu Majah. Ya, siapa nak kaji boleh kaji. Lagi dilaikan sahih oleh ramai ulama. Dan yang terakhirin Muhaddits Syekh Albani rahimahullah taala juga telah mensahihkannya. Kita boleh rujuk. Telah keluarkan hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya. Dan juga daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga telah meriwayatkannya. Bahkan telah berlaku pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang telah mencampakkan rumh ataupun tombak pada anaknya kerana sesuatu dimarah dengan anaknya. Maka Umar radhiyallahu anhu, kalau tak kerana aku dengar Nabi SAW bersabda tidak dibunuh bapa kerana membunuh anaknya dan tidak dibunuh itu kerana ini ada beberapa perkara, tentu aku telah membunuhmu. Belum tentu sekali aku telah mengkiswaskanmu. Jadi itu menunjukkan bahawa bukan hanya terdapat riwayat daripada Nabi SAW, bahkan sahabat-sahabat berdalilkan dengan riwayat tersebut dalam kes pembunuhan mereka. Dan itulah insyaAllah lebih tepat kepada lebih dekat kepada kebenaran. Bukan kerana ramai ulama yang berpendapat demikian, bukan kerana ramai jumhur saja, tapi kerana hadisnya hadis dah sahih. Dan pula ialah pendapat sahabat. Walaupun pendapat Imam Malik lebih dekat dengan apa? Dengan kias, dengan kaedah, dengan ayat, dengan umum Al-Quran. Di sinilah akan kita lihat kenapa ulama khilaf. Baik, jadi sama ada mereka mensahihkan hadis tersebut ataupun tidak, ataupun mereka lebih menguatkan umum Al-Quran contohnya, maka di situ kita akan dapat khilaf di kalangan ulama. Tetapi kalau di dalam negeri itu, negeri Islam itu, mahkamah syariah, mahkamah syara' dia bermazhab-mazhab maliki, lepas tu bapa bunuh anak, betul-betul confirm bunuh lah, ditembak point blank misalnya. Jadi kalau qadi dia akan buat apa? Dia akan bunuh atau tidak? Dia akan bunuh bapa. Kali bapa dia kata aku mazhab syafi'i, bapa tak boleh kena bunuh kalau bunuh anak dia. Haa, dan dia buat akanlah dari Syafi'i. Bukan ni je, ada lagi. Dia kata anta wa maluka li abi. Kata Nabi SAW bila bapa dia nak ambil harta benda anak dia, dia kata, dia komplain kepada Rasul SAW, bapa aku ambil harta aku, engkau dan harta kau semua adalah milik ayah kau. Jadi kalau bapa kau memiliki engkau sendiri dia, kalau dia bunuh takkan dia kena kisos. Itu dia lah. Dan ada riwayat-riwayat lain lah bahawa dia adalah sebab wujudnya anaknya. Dia takkan dia menjadi sebab untuk ketiadaan anaknya. Tapi yang terakhir ni lemah lah. Tak semestinya kita adalah sebab wujudnya sesuatu tu, kita tak boleh jadi sebab untuk meniadakan. Betul tak? Sebab seorang yang tumbang mahram, dia tumbang mahram dengan ibunya, okey, apa jadi dengan anak dia yang berzina tu, lelaki tu? Kena bunuh lah. Tumbang mahram kena bunuh. Ataupun bapa sumbang marah dengan anak, lagi tepat lagi. Bapa adalah sebab untuk anak perempuan dia sumbang marah dengan anak perempuan dia. Bapa kena bunuh. Walaupun dia sebab wujudnya. Sebab kita hukum ni bukan kerana dia sebab wujud atau tak sebab wujud, tapi dia sebab apa? Dia sebabkan maksiat tu. Dia yang melakukan maksiat, jadi dia dihukum. Itu sesuai dengan kaedah. Bagaimanapun, bila hakim bermazhab tertentu, macam tadi mazhab Maliki, dia akan hukum bapa yang membunuh anaknya dengan sengaja tu, maka tak ada orang boleh apa? Boleh berdalil dengan khilaf. Kau tak pakai hadis lah kau, tak ada. Sebab ni masalah khilaf, kan? Jadi bila ada khilaf, hukum qadi, hukum hakim mengangkat khilaf. Maksudnya apa? Dah tak boleh khilaf lagi. Jadi kita kena taat kepada dia. Sebab itulah perlunya ada hakim. Cuma yang penting adalah apa ni, orang yang jadi hakim tu kena apa tu, kena mencari yang hak, kebenaran lah. Walau bagaimanapun kita tak persoalkan dia, maksudnya kita tak jadi hakim kepada hakim. Kau betul kau salah, hakim itu dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau nak ikut mazhab kau, kau belajar betul, kau jadi hakim lepas tu. Nanti orang ikut mazhab kau, jadi mufti lah. Jadi sebab itu kita ada, kita katakan apa dipanggil, tidak wujudnya havoc ataupun kemelut tak habis-habis contohnya, kerana asyik-asyik kita petikat siapa ni, semua nak menangkan pendapat dia. Jadi bila ada hakim, ada ketua yang paling tinggi, maka dia akan selesaikan nizak, persengketaan dan khilaf. kita baca sikit lagi yang dalam kitab tu. Ada satu permasalahan lagi. Dalam Al-Quran cuma sebut jika seorang membunuh seseorang yang lain. Kemudian jenis-jenis dia lah, lelaki bunuh lelaki, perempuan bunuh lelaki, perempuan hamba bunuh hamba bunuh hamba, yang mereka bunuh mereka. Tapi tak disebutkan kalau 7 orang bunuh 1 orang, berapa ramai kita nak kena bunuh? Nak balas semua sekali atau kita ambil 1 je dah cukup? Jadi ni tak ada dalil, betul tak? Dia perlu ijtihad. Kisos, 1 orang bunuh, kalau 1 yang mati, bunuh 1 cukup. Jadi pilihlah mana 1 yang apa ni, yang apa ni, yang dia nak bunuh, dia nak balas, ambil dia 1, yang lain lagi 6 orang selamat. Tapi dalam masalah ini terdapat kisah yang berlaku pada zaman Umar bin Khattab. Muka surat 275 kita baca footnote nota kaki 484. Jumhur berpendapat bahawa orang banyak dibunuh dengan 1 orang, iaitu ketika mereka sama-sama membunuh. Sama-sama membunuh, mereka semua dibunuh, 7 orang kena bunuh. Berdasarkan ucapan Umar radhiyallahu anhu dalam masalah 7 orang yang membunuh 1 orang anak pada zaman beliau, maka 7 orang itu juga dibunuh semuanya. Umar berkata, seandainya penduduk Sana'a, ini orang Yaman, bekerja sama semua sekali untuk membunuh anak itu, pasti aku bunuh semua. Umar Al-Khattab. Dan ketika itu tidak ada seorang pun yang menyangkal ucapan Umar radhiyallahu anhu tersebut, sehingga ucapan itu hukumnya menjadi ijma. Jadi ijma. Tak ada orang yang menyangkal kata-kata Umar. Dan terdapat kisah lain pada zaman Ali radhiyallahu anhu juga. Beliau telah membunuh Al-Haruriyah, kumpulan Khawarij, kerana mereka membunuh sahabat Abdullah ibnu Khabbab. Jadi orang sembelih dia macam sembelih kambing. Dia kata, bawakan pembunuh Abdullah ni, kalau kamu tak bawa semua sekali aku bunuh. Dan memang Ali radhiyallahu terus bunuh orang-orang Al-Haruriyah. Jadi ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat faham bahawa kita kisah ini bukan hanya satu dengan satu. Kalau 7 pun kita bunuh 1, tak kisah kita bunuh semua yang membunuh. Semua berhak. Sebab ilah ni sama pada semua pembunuh tersebut. Jadi kita hukumkan semuanya sama. Boleh? Dan daripada sudut makna pula, hikmah daripada kisah daripada kita hentikan persengketaan tu lah. Jadi lepas tu tak ada lagi pembunuhan. Jadi dan juga dia mengelakkan daripada orang membunuh. Itu hikmah kisah. Jadi kalau orang tahu bahawa kalau ramai-ramai bunuh, tak kena kisos. Kalau 1 bunuh kena kisos. Jadi kali ini jangan bunuh seorang-seorang lah, bawa geng bunuh. Jadi puas hati. Jadi tak adalah tercapai lah. Tak tercapai lah hikmah daripada disyariatkan hukum kisos. Jadi lebih adil lah kita bunuh semua, walaupun 10, 20, 30. Dan telah kita katakan itu semua balik kepada siapa? Nak membunuh, nak balas bunuh kepada wali yang terbunuh. Wali itu maknanya bapa dia ke anak dia, waris dia lah. Jadi kalau dia nak maafkan, maafkan. Atau dia nak bunuh 1 je, ataupun dia nak bunuh semua sekali, itu balik kepada wali si pembunuh. Dan membunuh semua serentak bukan maknanya semua ambil pistol tembak sekaligus, tak. Tak semestinya. Siapa yang pegang, siapa yang kacui dan sebagainya, itu semua kena bunuh. Semua sama hukum. Sebab itu kalau ada seorang dia memerintahkan anak dia untuk bunuh orang, anak dia pun ambil pistol ni, dia tembak, siapa yang kena bunuh? Dua-dua kena bunuh. Anak dengan bapa kena bunuh. Melainkan anak itu belum balik lah, bapa saja yang kena bunuh. Jadi sebab dia menyebab pada pembunuhan tersebut. Kita tak boleh lari. Dalam hukum Islam tak boleh lari. Jadi tak ada kita katakan darurat. Masuk darurat pula. Apa tu, tak ada job scope apa. Apa ni, apply kerja apa. Pembunuhan tak ada. Tak ada. Lepas tu dia kata saya tak tahu. Suruh apa ni, tanya pada bos saya. Saya tukang bunuh, saya buat kerja je. Saya nak duit saja. Salah. Baik, ada satu masalah lagi. Hadis tadi menerangkan bahawa bapa tidak dikisos kerana membunuh anaknya. Boleh tak kita kiaskan kalau datuk bunuh anak, datuk bunuh cucu dia? Ataupun sebelum itu, kalau ibu bunuh anak dia sendiri, dikisos atau tidak dikisos datuk dan ibu? Tak ada dalil ke? Dalil cuma walid, walid bapa. Tapi walid ni dalam bahasa Arab ni, walid boleh bapa dan yang atas lagi, iaitu datuk dan atas-atas lagi lah. Daripada seluruh lafaz, dia boleh merangkumi siapa? Datuk juga. Sebab itu ulama-ulama yang menggugurkan kisos daripada bapa, mereka juga menggugurkan kisos daripada datuk jika dia membunuh cucu. Sebab lafaz itu memasuki datuk juga. Walaupun tak sekuat tadi, tapi lafaz tu memasukkan juga. Tapi itu permasalahan lah. Kemudian kalau emak ibu membunuh anak, dibunuh atau tidak dibunuh ibunya, lafaz tak cover kepada kepada ibu. Tapi daripada sudut lain, dia sama maknanya dengan bapa. Sebab tu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengkiaskan ibu dengan bapa, mereka tidak dibunuh. Jadi lepas itu masuk ruang nenek lah. Jadi sebelah sana atas semuanya tadi boleh. Tapi kalau orang tak mengkias, jadi dia hadkan kepada bapa saja. Kalau ibu bunuh, ibu pun kena bunuh. Baik, sekarang kita ada lagi satu. Boleh terkiaskan anak kalau bunuh bapa? Anak bunuh bapa, kita bunuh anak ataupun kita lepaskan? Kias dengan bapa bunuh anak. Ha? Tak kias ke kias? Anak bunuh bapa dengan sengaja? Tak boleh kias. Tak boleh kias. Sebab maknanya tak sama. Maknanya, makna bapa dengan makna anak tak sama. Bapa memiliki anaknya, kemudian lafaz hadis macam itu, walad dengan walid tak sama. Jadi kalau anak bunuh bapa, jangan apa ni? Jangan terperanjat bahawa anak pun kena bunuh. Begitu juga cucu. Begitu saatnya begitu. Dan kata ulama, hukum ini sama saja walaupun berbeza agama. Maksudnya, kalau anak yang dibunuh tu adalah bukan Islam, bapa Muslim, bunuh anak bukan Islam. Kalau bapa Muslim, anak bukan Islam, dibunuh tak bapa ya? Memang tak dibunuh lah, tak betul. Kemudian kalau anak tu Islam, yang bunuh tu bapaknya orang kafir. Jadi sekali bapa kafir, bunuh anak Islam, kita lepaskan bapa atau tidak? Tak lepaskan. Kalau ikut hadis, lepaskan tak? Lepaskan dia tak ada cakap agama apa kan? Jadi itulah sebetulnya ikut hadis. Kita lepaskan bapaknya walaupun bapaknya kafir, membunuh anaknya yang anak yang Muslim. Sebab kata ulama, sebabnya tak dikena-mengena dengan agama. Sebabnya dikena-mengena dengan ubuwah, kebapaan. Jadi hak bapa tu kita lepaskan. Itu mengikut mazhab jumhur. Boleh eh? Ataupun mazhab Maliki, kalau betul-betul dia sengaja, maka dia tetap dibunuh. Baik, kita pergi kepada, ada apa-apa soalan tentang kisos ke? Racun. Ya? Membunuh dengan racun. Racun memang antara perkara-perkara yang menjadi sebab terbunuhnya seseorang. Daripada dulu lagi, kalau kita tengok raja-raja apa semuanya, kes-kes dia semua apa? Mati semua mati? Mati racun, mati racun. Memang. Dan Nabi SAW telah sebutkan bahawa kalau seorang itu membunuh diri dengan makan racun, hari kiamat dia akan apa? Dia akan sentiasa makan racun tu, mati, hidup balik. Mati, hidup balik. Dia akan diazab dengan apa? Makan racun. Sama lah kalau dia membunuh dengan benda yang tajam kat perut dia. Dan sebagai, ini menunjukkan bahawa dia sebagai satu alat yang yang membunuh. Kita rasa saya dah bahaskan panjang lebar tentang bab jinayat ni kan, bunuh. Macam-macam cara bunuh tau. Bertahun-tahun ni banyak style bunuh. Kalau zaman dahulu kan, dia korek lubang, dia tak bunuh. Maknanya dia tak campak, dia tak pegang orang tu pun. Dia korek lubang dia duduk daripada jauh dia tengokkan. Dan dia tahu orang ni akan jalan kat situ, masuk dalam lubang dalam tu, mati. Kena bunuh tak? Kena bunuh. Nampak? Ya, alhamdulillah Islam tu maha adil. Jadi dia ada, dia sebab tu ada macam-macam sebab. Satu direct dengan alat, satu sebab yang tak direct kita cakap tu. Jadi ada pembahasan. Selain daripada itu adalah luka-luka menyebabkan orang gila, potong telinga, potong janggut semua kena, dia kena kisah. Tapi dia kena namanya bab apa? Bab dia potong tangan dan lain-lain lagi. Tak ada benda yang selamat lah, kita katakan. Kalau tak dimaafkan, dibayar pampasan. Potong jari, baik jari ni berapa, jari ni berapa, itu semua ada ketentuannya dalam agama. Ada yang ada khilaf. Itu ada bab yang panjang lebar, itu bab dia tak susah kita nak hafal punya. Sebanyak sangat anggota badan ada dia punya pampasan-pampasan yang ditetapkan oleh syariat. Baik. Waalaikumsalam. Kalau yang bunuh tu dia mati macam mana nak korban? Dia bunuh orang, dia bunuh diri lah lepas tu. Dia bunuh orang, walaupun dah lukis belum soft lah. Dia dah lama yang bunuh dah mati. Kalau kisos dengan nyawa juga dah tak boleh lah. Dah tak boleh. Kalau dia kalau hukum dia membunuh orang yang membunuh orang dengan sengaja ditanggung oleh pembunuhnya sendiri, kalau ada harta benda daripada beliau, maka bolehlah kita ambil. Saya rasa macam itulah. Maknanya kita tak boleh ambil daripada ahli warisnya. Tak boleh. Sebab hukum diat, pampasan ni ditanggung oleh pembunuh tu sendiri. Biasanya mana ada orang boleh bayar harga 100 ekor unta, mahal. Jadi biasanya yang bayar adalah kerajaan. Kalau kasar tadi, kerajaan yang bayarkan ataupun orang kaya-kaya yang bayarkan. Tak mungkin kita boleh bayar 100 ekor unta punya, banyak sangat. Baik. Jadi kalau dia dah meninggal dunia, tak adalah, tak dapat. Nah. Sebab dia mati bukan kerana kisos kan. Jadi kita masih boleh tuntut apa? Tuntut dia punya harta pampasan. Itu dia. Kalau dia ada harta lagi, kita ambil daripada dia lah. Adakah taubat untuk orang yang membunuh dengan sengaja? Boleh tak dia bertaubat? Ada. Apa juga dosa, besar macam mana pun, selagi orang itu bertaubat dengan taubat nasuha, baik dengan ikhlas, baik dia menyesal dan kembali kepada Allah SWT dengan buat kebaikan, dia islah, maka Allah SWT akan mengampunkannya. Pasti mengampunkannya. Baik. Adapun hukum di dunia, tidak. Dia tak boleh kata, sorry, dia belum kena tangkap, dia kata apa? Saya dah bertaubat. Ataupun dia surrender dekat apa, balai polis. Dia kata saya dah bunuh orang tu, dia distract orang bunuh macam ni. Aku dah bertaubat dah. Aku dah apa ni? Dah menyesal. Kita cakap apa? Kalau bapak dia kata, anak itu kau bunuh dengan saya, aku kata kau kena bunuh juga. Kena bunuh juga walaupun kau bertaubat. Tapi bagusnya apa? Dosanya akan dihapuskan lah. Tak, akhirat tak kena apa? Tak kena balas. Macam hukum hudud yang lain, insyaAllah. Dapat hadis yang mengatakan hudud itu kalau dilaksanakan kat dunia, maka dia tidak akan dihukum lagi di akhirat. Kalau tidak dihukum di dunia, ada kemungkinan, bukan mesti dihukum di akhirat, ada kemungkinan dia dihukum di akhirat. Nah, tetapi ada satu hukum yang kalau satu jenayah yang kalau kita buat, kita bertaubat sebelum kena tangkap, kita tak dikenakan hukuman dekat dunia. Iaitu jenayah apa? Jenayah kutau tarikh. Merampok di tengah jalan. Kita merampok di tengah jalan. Sebelum kita kena tangkap, min qabli an tatriru alaihim, siapa yang bertaubat sebelum ditangkap, dia pergi balai polis ke, dia pergi ke pihak penguasa ke, dia minta maaf, maka tidak akan dikenakan hukuman hudud atasnya. Tapi mungkin dia kenakan hukum selain daripada hukum maksimum lah. Mungkin dia kenakan penjara ke apa ke. Itu tak tentu, itu lain cerita lah. Balik kepada ijtihad qadi. Tapi dia tak kena dikenakan hukuman membunuh ataupun kisos. Pada perbezaan empat ada dalil. Okay. Sihir. Membunuh dengan sihir sama. Sihir adalah satu sebab pembunuhan. Kalau dipastikan dia membunuh dengan sihir, kan? Misalnya dia mengaku ke apa, dia membunuh dengan sihir pakai jin dan sebagainya, takkan kita lepaskan dia? Mana boleh lepaskan dia? Kita bunuh dia. Itu antara perkara yang pernah dilakukan pada zaman sahabat. Tapi macam mana pun, dalam hadis tersebut atau riwayat tersebut, sahabat yang penggal kepala tukang sihir itulah. Tapi zaman kita, kita tak boleh penggal tukang sihir. Bukan pasal dia nanti kebal ke apa, tak lah. Yang kita tak serahkan kepada pihak berkuasa. Okey, kita teruskan pada ayat berikutnya. Ada dua ayat, insyaAllah kita sambung. Firman Allah SWT, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Firman Allah SWT, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, hendaklah dia berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa bagi dia. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat selepas ayat qisas ini juga dimulakan oleh Allah SWT dengan kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kamu. Dan telah kita tafsirkan makna kutiba, dituliskan maknanya diwajibkan. Ditulis maknanya diwajibkan. Dan tidak disebutkan siapa yang mewajibkannya kerana fa'il pelakunya maklum itu Allah SWT. Dan ayat ini membawa makna mengagungkan pelakunya yang mensyariatkan hukum ini itu Allah Azza wa Jal. Allah kata telah diwajibkan atas kamu. Kum, kamu ni balik kepada al-mukhatab di depan itu, iaitu orang-orang Islam. Iaitu apabila datang hadir kepada seseorang daripada kamu maut. Idza hadara ahadukumul mautu, maut yang datang. Boleh maut datang? Boleh, maut datang kepada seorang, bukan kita datang pada maut. Itu cari maut lain cerita lah. Jadi maut datang pada kita, sebab yang akan mengambil, mencabut nyawa kita adalah malaikat yang Allah wakilkan, Allah utuskan untuk mencabut nyawa maut. Siapa nama dia? Ada kata nama dia siapa? Israel lah. Wallahu'alam. Jadi bila maut dah datang pada kita, kita matilah sepatutnya. Tapi maksud ayat ni bukan, ditafsirkan dengan apabila telah hampir kamu hampir mati. Ini dalam keadaan sakit, membawa kepada maut, nazak dan sebagainya. Jadi bila dalam keadaan tersebut, diwajibkan kita buat sesuatu. Dan ni ada satu masalah. Dah nak mati, ada satu benda yang kita wajib buat. Patutnya dah nak mati, tak payahlah suruh buat tu buat ni lagi kan. Tapi Allah SWT perintahkan kita nak meninggal dunia ni untuk kita buat sesuatu. Apa dia? Wasiat pada walidain, dua ibu bapa. Wasiat pada dua ibu bapa, wal aqrabin dan kaum kerabat. Dua ibu bapa jelas lah, ibu bapa betul lah. Bukan ibu angkat, ibu tiri, itu semua tak masuk lah. Ibu betul, bapa betul. Dan tak masuk dekat sini juga, datuk dengan nenek. Dalam bab harta pusaka, datuk dan nenek tak masuk. Tapi dalam bab buat kebajikan, itu adalah, cuma tak sama dengan ibu bapa. Wal aqrabin, ini umum, masuk datuk nenek sekali. Masuk sepupu, masuk pakcik-makcik dan sebagainya. Dan kata ulama, aqrabin ni, kaum kerabat itu, orang yang bersama dengan kita, mengongsi satu datuk, iaitu datuk yang keempat. Datuk keempat kita sama, maka kita ni adalah kaum kerabat, kata ulama. Baik, hendaklah dia buat apa? Hendaklah dia berwasiat, mewasiatkan sebahagian hartanya. Tak disebutkan sebahagian ke, semua harta ke, disebutkan hendaklah dia beri wasiat kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat. Tetapi ada syarat, intaraka khairan. Kalau dia meninggalkan khairan, khairan tu maknanya harta, dan ditafsirkan oleh ulama, harta yang banyak sikit, banyak, baru dia panggil khairan. Tetapi bil ma'ruf, wasiat itu hendaklah berkadar, iaitu dengan ma'ruf. Ma'ruf tu adalah perkara yang diakui oleh syarak. Tak disebutkan berapa tu ma'ruf, jadi balik kepada adat kebiasaan. Bukan wasiat 10 sen, 20 sen lah. Bukan wasiat sampai 1 juta, 2 juta. Tapi dengan ma'ruf. Ma'ruf maknanya perkara yang memberi maslahat kepada orang yang diberi wasiatkan ataupun yang ditetapkan oleh syarak, akan dibahaskan nanti. Kemudian Allah kata, haqqan alal mustaqim. Dan hukum ini ditakidkan, dikuatkan pula dengan ini adalah hak atas orang-orang yang bertakwa. Maksudnya betul-betul wajib. Ya, jarang kita jumpa perintah, kemudian ditakidkan lagi, dikuatkan lagi. Haqqan, kemudian disebutkan sifat orang yang diberi perintah ini, yang diwajibkan wasiat ini adalah orang-orang bertakwa. Dan siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa kalau disebutkan sendiri saja, dia termasuk dengan orang-orang yang buat kebajikan. Jadi orang yang buat baik dan meninggalkan yang tak baik. Dia lakukan apa yang diperintah oleh Allah SWT dan ditinggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Itu maknanya orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa ni sifat yang lebih lah daripada setakat orang Islam biasa saja. Faman badalahu, barang siapa yang menggantikannya ataupun merubahnya, yakni merubah wasiat tersebut, ba'dama sami'ahu, selepas dia mendengar. Macam mana dia dengar wasiat? Orang yang nak meninggal dunia tu namakanlah 10,000 bagi kepada pakcik ni, 5,000 bagi pada cucu ni. Misalnya lah, dia ada kat situ, kat katil tu, dia dengar. Dia dengar dengan telinga dia. Jadi jangan dia tukar. Kalau dia tukar, fa innama ismuhu 'alal ladina yubaddiluna. Maka hanya saja dosanya kalau dia tukar wasiat tersebut. Patutnya 10,000 pada pakcik, dia tukar 9,500. 500 dia kasi siapa, tak tahulah. Okey. Siapa yang dapat dosa? Orang yang beri wasiat ke orang yang laksanakan wasiat dan menukarnya selepas dia dengar? Orang yang menjalankan wasiat, dia yang berdosa. Alal ladina yubaddiluna. Dan ketahuilah, innallaha sami'un 'alim. Itu makna dia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Jadi kalau kita sengaja nak tukar, Allah mengetahui. Kita tukar dan kitalah yang akan dapat dosanya. Faman khafa min musin janaban. Barang siapa yang khawatir bahawa orang yang memberi wasiat itu miring, yang ini berat sebelah. Dan kata ulama, janaban itu dia berat sebelah tanpa sengaja. An ghairi qasdin. Manusia kadang-kadang dia terlebih nak kasih orang ni terlampau banyak, misalnya dengan cara tak sengaja, ataupun dia tahu orang yang nak kasih wasiat itu memang berdosa, memang nak buat dosa, dia memang nak buat tak adil, nak kasih kepada seorang tu lebih banyak daripada yang lain ataupun yang tak berhak dia dapat. Eh, orang yang dengar wasiat ni dengar, fa aslaha bainahum, lalu dia mendamaikan antara mereka. Ha, ini ada beberapa tafsiran macam mana dia damaikan antara mereka. Sebab ada dua kemungkinan. Satu, orang yang beri wasiat tu masih hidup lagi. Macam mana nak damaikan? Dia cakap lah kepada orang yang beri wasiat, dia tak boleh, kena tukar balik. Ini adalah dosa, tak boleh kita wasiat macam ini. Lebih daripada 1/3 ke contohnya. Ataupun dia adalah waris, tak boleh kita apa? Tak boleh kita kasih wasiat, kita kena tukar. Dan kita damaikan dengan orang-orang yang sepatutnya dapat. Ini tak boleh, kita tukar. Ataupun orang tu dah meninggal dunia. Macam mana nak damaikan? Yang ini kata ulama, dia damaikan dengan dia membetulkan. Yang ini dia mengubahkan wasiat tersebut jadi jadi betul, dia perbaiki. Ini dibolehkan. Fa aslaha bainahum, itu maknanya. Fala isma alaihi. Jadi dia tukar juga. Dia tukar wasiat tu, dia ubah wasiat tu, tapi untuk kebaikan, untuk islah, maka tidak ada dosa bagi dia. Beza orang ni dengan orang yang pertama. Dia dengar macam gini, dia ubah. Jadi yang itu berdosa, yang ini dia tukar juga, tapi kerana islah maka tidak berdosa. Dan sebabnya adalah innallaha ghafurur rahim. Dia menukar juga, tetapi dalam keadaan ini Allah SWT Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Ini kesimpulan daripada ayat ini. Ayat ini termasuk ayat-ayat yang ulama mengatakan ia adalah ayat yang telah dimansuhkan hukum. Mansuhkan maknanya telah di cancel, telah dibuanglah, dibatalkan hukumnya. Jadi tak boleh beramal lagi dengan ayat yang telah dimansuhkan. Sebagian ulama, banyak ulama kata ayat dah mansuh. Sebab ayat ni mewajibkan apa? Kita berwasiat pada dua ibu bapa dan kaum kerabat. Dan dua ibu bapa adalah waris, waris kepada si mati. Dan kaum kerabat, kalau dia termasuk pakcik makcik yang mungkin adalah ahli waris, ahli waris juga tak boleh kita beri wasiat. Sebab apa? Ayat Al-Quran, bukan hadis kan, ayat Al-Quran telah meletakkan apa? Detail-detail hak-hak ahli waris. Anak dapat berapa, anak lelaki dapat apa, anak perempuan dapat berapa, bapa dapat 1/6, ibu dapat 1/6 dan seterusnya. Kemudian isteri dapat berapa. Jadi mana mungkin kita berikan harta atau kewasiatkan harta kita kepada ahli waris. Jadi kata mereka ayat ini telah dimansuhkan. Dan ini adalah pendapat yang amat kuat, saya katakan. Walau bagaimanapun, sebagian ulama lain mengatakan bahawa ayat ini tidak dimansuhkan. Ayat ini umum, dan ayat harta pusaka faraid itu mengkhususkan sahaja. Dan hujah mereka bahawa ibu bapa ni yang kita kasih wasiat dalam ayat ini bukan semua jenis ibu bapa. Ibu bapa ada berapa macam eh? Itu dia, ni fiqah, fiqah kefahaman sebagian ulama. Kata Syekh Uthaymin rahmatullah, ibu bapa ni pun ada dua macam. Walaupun dia ibu bapa betul, dia ada dua macam. Satu, ibu bapa yang Islam. Kalau ibu bapa Islam, dia ahli waris ke tidak? Dia ahli waris. Boleh beri wasiat pada dia tak? Tak boleh, sebab dia dah ada bahagian dia daripada faraid. Jadi jenis ibu bapa kedua adalah ibu bapa yang bukan Islam. Dia ahli waris tak? Tak. Kita lah wasiat di kafir. Tak ada wasiat untuk orang kafir. Layar itu kafir. Kurang gitulah. Orang kafir tak dapat faraid. Jadi boleh kita kasih wasiat? Asalnya boleh. Jadi wasiat boleh beramal dengan ayat ini. Begitu juga dengan pakcik, makcik dan sebagainya ni. Ada yang ahli waris, maka tak boleh kita kasih wasiat. Dikhususkan oleh hadis, la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi waris. Ada sebagai pakcik, makcik, saudara mara yang bukan ahli waris. Jadi boleh kita kasih wasiat tak? Boleh kita berikan wasiat. Jadi kata mereka, hadis ini ataupun ayat ini masih lagi diamalkan, tidak dimansuhkan, sebab tak ada dalil yang yang betul-betul jelas bahawa dialah ayat yang dimansuhkan. Wallahu'alam. Tapi pendapat ini terdapat beberapa kemusykilan lah kalau kita kaji betul-betul ayat ini. Pertama sekali kita lihat Allah SWT mengumumkan baik, sebelum itu, zahir ayat ini membolehkan kita berwasiat ketika hendak mati. Sedangkan ulama mengatakan bahawa kalau kita sakit hampir bawa pada mati, tak boleh beri wasiat lagi. Oleh kerana itu mereka terpaksa mendetailkan keadaan-keadaan sakit nak mati. Ada dua macam keadaan orang yang sakit nak mati. Satu adalah sakit yang sampai menghilangkan kesadarannya dan akal. Jadi dia cakap tak tentu arah. Orang macam ini dia cakap apa pun, dia wasiat apa pun tak boleh dipakai, tak boleh diterima. Satu lagi adalah orang yang hampir nak mati tapi masih waras lagi, masih cakap, masih okey lagi. Orang macam ini kata ulama, wasiatnya masih boleh dilaksanakan. Boleh ya? Kemudian dalam ayat ini mengumumkan berapa banyak harta yang kita ada. Yang ini maksudnya kita boleh wasiat dengan semua harta kita kalau kita mahu, sebab tidak ada penetapan kadar wasiat. Namun kata ulama dikhususkan oleh, kalau ini masih diamalkan lagi, maknanya dia dikhususkan oleh oleh hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi SAW kata apa? Al-thuluts wa thuluts katsir. Kalau nak wasiatkan tu pun sepertiga lah, dan sepertiga tu pun dah banyak. Baik, kemudian berikan kepada ibu bapa dan kepada kaum kerabat, telah kita jelaskan tak boleh kita beri wasiat kepada ahli waris. Adapun sebab selain ahli waris, masih kita boleh beri wasiat dan boleh beri wasiat. Baik, jadi itu beberapa pembahasan tentang ayat yang pertama ni, yang ni dalam bab wasiat ini. Cuma ulama mengatakan kalau seorang itu punya harta yang banyak, barulah digalakkan dia untuk berwasiat. Kalau hartanya tak berapa banyak, maka lebih baik dia tidak mewasiatkan langsung. Kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, tak wasiatkan pun lagi baik. Bagaimana terdapat dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka intazara warathataka aghnia khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau kalau meninggalkan ahli warismu kaya sebab tak ada yang diwasiatkan semua bagi pada mereka sebagai faraid, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka alakan, iaitu miskin dan meminta-minta daripada manusia. Jadi menunjukkan bahawa kita nak beri wasiat pun kita kena lihat keadaan ahli waris, ya, jangan sampai memudaratkan mereka. Walau bagaimanapun kalau dia nak, ada limitnya, iaitu satu per tiga. Baik, setelah menerangkan tentang hal ini, yang ini ayat yang tentang diwajibkan seorang daripada kamu untuk beri wasiat, Allah SWT menerangkan pula tentang orang yang mendengar wasiat. Ada lagi satu kewajipan untuk orang yang dengar wasiat, iaitu hendaklah dia melaksanakan wasiat orang. Jadi ini dalil bahawa melaksanakan wasiat orang tu hukumnya apa? Wajib. Dan bahawa tidak melaksanakan atau mengurangkan pelaksanaan wasiat ni hukumnya haram dan berdosa. Jadi kalau diwasiatkan, selagi wasiat itu tidak bersalahan dengan syariat, wajib kita laksanakan. Itu kepentingan wasiat. Dikata Allah SWT, faman badalahu ba'dama sami'ahu. Barang siapa yang merubah wasiat tersebut selepas dia mendengar, patutnya beri kepada cucu ni, dia kasih kepada cucu lagi satu sengaja. Mungkin lepas tu nak share ke apa kan, tak tahulah. Jadi seperti itu dia berdosa, dia yang tanggung dosa. Ismuhu 'alal ladina yubaddilun. Bukan orang yang beri wasiat sebab wasiatnya tak sampai, bukan salah dia, dia dah niat untuk berikan kepada orang tertentu, tapi orang lain yang tak sampai dengan wasiatnya, dia tak berusaha apa-apa, dia tetap dapat pahala niatnya secara sempurna. Innamal a'malu binniyat. Semuanya amalan itu dengan niat. Dia tak memudaratkan kalau tak jadi sebagaimana yang diniatkan. Innama ismuhu 'alal ladina yubaddilun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam ayat seperti ini. Ini ayat hukum, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan pula dengan akidah. Sebab orang yang beriman yakin, tahu dan yakin bahawa Allah SWT maha mendengar. Dia tak boleh bedek dengan Allah SWT. Dia boleh bohong dengan orang lain, orang lain tak dengar mungkin. Dia bisik-bisik apa tu? Dia kata satu ketiga pada dia ni, dia ni dapat gini. Tak, Allah SWT maha mendengar. Menunjukkan Allah SWT mendengar suara daripada hamba-hambanya yang yang kuat, yang perlahan, yang dekat, yang jauh. Baik. Dan Allah SWT maha mengetahui. Dia bohong ataupun dia tidak bohong. Baik. Jadi kalau orang itu menghadirkan dalam hatinya muraqabah Allah SWT, dia tak berani buat. Dia tak berani nak, nak tukar wasiat. Ini kalau wasiat itu dalam bentuk cakap. Menunjukkan wasiat dengan bentuk cakap pun dah cukup. Tapi kata ulama mesti ada dua orang saksi. Dua orang saksi. Satu saksi tak cukup. Tetapi kadang-kadang wasiat itu dengan dengan tulisan. Boleh tukar tak dalam bentuk tulisan? Boleh juga orang nak. Dia tukar, dia rap ke apa, atau dia tulis ke apa. Dia kata kau tulis, ataupun dia tulis sign aja, sama juga. Dah type apa semuanya, dia suruh orang nak mati tu sign wasiat. Padahal dia tahu orang yang nak wasiat tu wasiatkan benda lain. Dan ini juga adalah badalahu, orang yang menukar wasiat. Jadi dia akan dapat dosanya. Yang terakhir, yakni ayat yang ke-183 ni menerangkan tentang satu lagi perkara yang harus diperhatikan oleh orang yang mendengar dan nak melaksanakan wasiat. Bila dia khawatir kerana dia nampak tanda-tanda bahawa orang yang nak meninggal dunia tu nak wasiatkan dengan cara tidak adil, bahkan dengan wasiat yang boleh membawa kepada dosa kerana melanggar syarak. Tidak adil bagaimana? Dia wasiatkan dengan apa ni, dengan terlampau banyak kepada sesuatu, sesuatu pihak ataupun kaum kerabat yang apa ni, yang terlampau lebih sangat sehingga tidak apa ni, tidak tidak nampak keadilan kat situ. Walaupun orang tu bukan sengaja nak nak berlaku tidak adil, tapi dia manusia kan. Mungkin dia ingatkan macam gitulah bagus. Rupa-rupanya tidak bagus. Maka orang ini yang dengar wasiat tu boleh mengubahnya. Boleh mengubah. Dengan dia menerangkan, dia mendamaikan mereka kalau kalau mampu. Ataupun orang yang nak meninggal dunia ni, dia berwasiatkan dengan perkara yang dosa. Berwasiatkan kepada anjing dia pula. Macam orang yang wasiatkan kepada benda-benda yang apa ni, yang haram. Dia wasiatkan suruh apa? Suruh naikkan kubur aku sampai satu, satu dua kaki tinggi. Taruh seramik ni, sama dengan seramik Masjidil Haram punya. Wah. Letakkan telaga kat situ, jadi orang boleh minum bila datang haus, nak jarah kubur aku. Taruh dekat situ kabut, letak apa ni, buku tahlil, buku yasin. Jadi orang nak baca senang, tak payah bawa. Kalau tak bawa apa, ada kat situ. Letak yang kerusi semua, letak kipas angin, letak lampu malam-malam pun orang boleh datang. Ni wasiat-wasiat boleh boleh laksanakan tak? Ni wasiat dosa. Bila dia tahu ni wasiat dosa, dia masih hidup, kena kasih tahu, jangan buat macam ni. Kalau dia dah meninggal dunia, mesti cancel. Dan kita terangkan tak boleh laksanakan wasiat macam ni. Haram. Boleh? Ataupun dia wasiatkan setiap 40 hari, setiap setahun, buat satu majlis, ingat aku. Buat haul. Tak boleh lah. Faman khafa min musin, orang yang berwasiat ni, janafan au ithma. Jadi janafan apa makna dia? Dia miring kepada benda yang tak betul dengan tak sengaja. Au ithma, dia miring membuat perkara yang memang dosa dengan sengaja. Jadi hendaklah dia mengislahkan dia, dia mengubahnya, atau dia tak laksanakan wasiat yang salah tersebut. Jadi kalau dia wasiatkan lebih daripada 1/3, 2/3 ke, 3/4 ke, kita cancel kan yang lebih daripada yang ditetapkan oleh syarak. Jadi kita hanya wasiatkan 1/3. Yang lain kita bagikan kepada ahli waris. Innallaha ghafurur rahim. Kalau dia buat demikian, kalau tersilap ke apa ke lah, ketahuilah. Kadang-kadang kita laksanakan wasiat pun kadang tersilap-tersilap juga, ada terkurang ke apa semuanya kan. Maka Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi ini semua galakkanlah atau membujuk hati bagi orang yang melaksanakan wasiat. Sekarang bukan senang nak laksanakan wasiat. Sebab itu sekarang orang pun dah dah apa ni, dah malas nak laksanakan wasiat. Ada kes wasiat aja, telefon ejen. Ejen tu kan laksana wasiat kan, dia kan. Dia datang, dia ambil. dia pun laksanakan wasiat kat Malaysia je. Saya tak tahu kat sini ada, ada ejen macam tu. Kerja dia apa tu, buat daripada mula lah. Dia betulkan wasiat, buatkan wasiat orang apa semua, sampai dia laksanakan wasiat tu. Jadi kalau dia kena pergi kat kerabat-kerabat, dia kata semua orang kena kasi bagian-bagian ni kan. Dia kena total up dia punya harta. Bukan susah, bukan senang kan. Total up harta benda tu. Lepas tu, ini dapat apa-apa, ini dapat apa-apa, dapat apa-apa. Lepas tu pergi satu-satu. Kalau kat Singapura boleh juga. Banyak-banyak jurung je, keluar saja. Tak tahu ada orang kat Sentosa tak tinggal. Ada lah nanti satu hari ya. Kalau kat Malaysia, jauh dia kena pergi sana. Dia mesti settle kan tu semuanya. Jadi kadang-kadang, kalau kerabat tak mampu nak buat, kena upah orang. Jadi upah tu diambil daripada siapa kan? Daripada harta tu lah. Ha, dah habis tu semuanya kosnya, barulah dibagi-bagikan mengikut para para il. Dan ini masalah wasiat-wasiat ataupun tak ada wasiat masalah. Ada wasiat kurang masalah sebenarnya. Jadi ini semuanya kalau menyusahkan, kita tahu eh, dah banyak kejadian tanah lah apa semuanya. Akhirnya terbengkalai macam gitu, rumah terbengkalai macam itu, tak buat apa-apa. Pasal apa? Tak jelas. Tak diberitahu, tak disampaikan waktu hidup lagi. Jadi menyusahkan apa ni, orang dah datang belakang. Jadi sepatutnya kita kena apa ni, kalau boleh, bahkan sepatutnya kita kita beri dan tuliskan wasiat. Kalau kita ingat lagi ada hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia kata apa, janganlah seorang itu apa ni tidur satu malam atau dua malam melainkan wasiatnya ada di sisinya. Dia mesti buat tulis wasiat dan update wasiat. Itu yang sebaik-baiknya lah. Tapi tidak wajib. Jadi kalau dilakukan, bagus. Lebih-lebih lagi dalam bab hutang-piutang. Sebab lain mungkin tak berapa perlu sangat orang tahu. Tapi bab hutang tak semua orang tahu. Jadi bila nak nak bagikan harta benda, orang tahu. Ini bahagian hutang untuk sifulan-sifulan-sifulan, dia kena bayar. Terdapat isyarat pentingnya silaturahim. Kerana wasiat itu kepada siapa? Kepada orang luar. Kalau kita lihat ayat ini, wasiatnya pada pada saudara mara. Cuma telah kita terangkan, walau begitu pun bukan wasiat wasiat yang yang dibenarkan pada saudara mara yang bukan ahli ahli waris. Itu boleh. Dan terdapat sebuah hadis daripada Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, dia membebaskan hamba-nya kerana Allah SWT. Dan kita tahu apa pahalanya membebaskan hamba. Fakura tabah. Allah SWT terangkan dalam surah Al-Balad bahawa antara apa ni, kebajikan adalah kita membebaskan hamba. Dan banyak lagi ayat Al-Quran membebaskan hamba. Tapi Nabi SAW kata pada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya engkau kalau berikan hamba engkau pada akhwa laki, iaitu makcik-makcik engkau, ini pakcik-pakcik sebelah apa? Sebelah mak, lebih baik daripada engkau membebaskan. Maknanya dia serahkan hamba tu, dia tak bebaskan, dia serahkan hamba tu pada pada kaum kerabatnya tu lebih baik, lebih baik. Sebab itu adalah silaturahim. Ha, itu di dalam Sahih Al-Bukhari. Innaki law a'taitiha akhwalaki kana a'zama li ajrika. Itu lebih besar untuk pahala. Berkata ulama, dalam ayat ini juga menunjukkan bahawa untuk membuat islah, kebaikan, koreksi itu, ia amat-amat digalakkan oleh syariat. Bahkan kata ulama, ia adalah perkara yang wajib. Sebab itu dalam ayat ini dibolehkan kita tukar wasiat untuk untuk memperbaiki, ya? Sedangkan menukar wasiat asalnya tak boleh. Tetapi kata ulama, kalau orang itu dah tulis ataupun dah cakap sebahagian harta sekian 5,000 misalnya bagi kepada cucunya ni, yang cucu ni memang bukan ahli waris lah, disebutkan nama cucu dia Muhammad, dan kita tahu bahawa tak sepatutnya kita kasih 5,000 pada Muhammad, sebab lepas itu kasih yang lain 500 je misalnya. Jadi kita nak bagi sama rata ataupun sebab pada kita tu lebih Islam. Sebenarnya asal dia boleh. Tetapi kata ulama, kalau dia dah sebutkan nama Muayyan secara spesifik, tak boleh tukar walaupun untuk islah. Jadi islah tu pun ada syarat. Tetapi kalau dia katakan berapa ribu ni berikan kepada sabilillah misalnya, atau beri pada masjid, dia tak cakap masjid mana, ini boleh kita, masjid mana paling memerlukan, masjid ni kita kasih kepada masjid, ataupun 2-3 masjid kita bagi-bagikan, itu islah, itu berbagi, itu boleh, sebab dia bukan spesifik. Kalau ada sebutkan masjid ini dia nak kasih, maka kasihlah masjid itu. Dia tak boleh tukar lagi walaupun dia pada kita adalah kebaikan. Dan kata ulama, terdapat sebuah hadis lah yang menyaksikan tentang dibenarkan untuk kita buat kebaikan walaupun kita terpaksa menukar sesuatu. Ada seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, aku telah bernazar untuk solat di Masjidil Aqsa. Nak solat kat mana? Masjidil Aqsa. Jadi bila dia dah nazar, asalnya solat kat Masjidil Aqsa ke solat kat mana-mana yang bukan wajib, tak wajib lah. Tapi bila dia dah bernazar, solat tu dah jadi wajib. Dia sekarang kat Madinah ataupun dekat Masjidil Haram kat sebelah sini. Jadi Nabi SAW kata, soliha hahuna, solat lah kat sini, Masjidil Haram. Jadi Nabi SAW perbaiki nazar dia, islah. Sebab mana lagi bagus, solat kat Masjidil Aqsa ke solat dekat Masjidil Haram? Solat Masjidil Haram lagi bagus, lagi banyak apa, lagi senang. Walaupun nazar dia apa, pergi Masjidil Aqsa. Jadi kita boleh tukar benda yang diwajibkan tu pun kita boleh tukar untuk kebaikan. Tapi orang tu kata, aku dah nazar nak pergi Masjidil Aqsa. Dua kali dia tanya. Nabi kata, solat kat Masjidil Haram. Kali ketiga dia cakap lagi, aku dah nazar nak solat kat Masjidil Aqsa. Maka Nabi SAW jawab, sya'nuka idzan. Sya'nuka idzan, suka tingkau lah. Jadi orang tu pergi kan Masjidil Aqsa. Pasal nazar, dia wajib laksanakan. Tapi yang baik adalah solat dia dekat Masjidil Haram. Dia nak sangat, dia boleh pergi. Tapi ingat, itu pasal dia nazar nak buat solat ke mana? Masjidil Aqsa. Kalau dia cakap aku nak solat kat Masjid Kiblatain ke, Masjid Madinah lagi, tak boleh. Tak boleh sempurnakan nazar tersebut kalau dia bukan orang Madinah. Ataupun nak solat dekat masjid mana? Dekat Masjid Bukhari misalnya, ataupun Masjid Turki, dan dia kena keluar daripada negeri dia, bermusafir nak solat kat situ, tentu sekali cerita dia lain. Tak boleh hukumnya kita keluar daripada negeri kita untuk solat kat selain daripada 3 buah masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Kalau pergi masjid nak solat tak boleh. Ni pergi masjid nak solat apalagi pergi mana? Pergi kubur nak ziarah. Lagilah tak boleh. Walaupun Masjid Nabi SAW nak beri salam, itu bagus. Beri salam, ziarah kubur, lagi-lagi kubur Nabi SAW bagus. Tapi kalau kamu bukan daripada Madinah, kamu nak bermusafir nak pergi sana, tak boleh. Sebab Nabi SAW kata, jangan kamu tusyaddur rihal, keluar berpergian bermusafiran untuk pergi selain daripada 3 buah masjid. Masjid untuk di untuk kita solat. Walaupun kita nak pergi Masjid Nabi untuk solat kat Masjid Nabi, bukan untuk ziarah kubur Nabi. Kalau nak ziarah kubur Nabi tak boleh. Tapi dah lepas tu nak ziarah kubur Nabi, nak ziarah kubur Abu Bakar, Umar, kubur Bakir tu boleh lah. Sebab itu kita risau lah. Sekarang paket tu taruh apa? 5 hari ziarah Wali Songo, 5 hari ziarah Wakam, apa benda. Kita tanya-tanya apa diorang nak buat kat sana. Apa sahaja nak ziarah, dah tak tempat lain nak pergi. Tentu sekali ada maksud lagi, nak ambil berkat daripada tempat-tempat tersebut. Sebab konon-konon kat dalam tu semua wali, konon-konon semua yang kat dalam tu masuk syurga. Mana kita tahu dia semua ahli syurga? Kita harapkan dia ahli syurga, tapi kita tak akan tahu dia wali ke bukan. Kalau dia wali pun, apakah kewaliannya itu menjadikan kuburnya hebat dan berdoa kat situ lebih hebat, lebih baik daripada kita berdoa dan beribadat kat dalam masjid. Dan adakah ini satu ibadat yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat? Tak ada. Sahabat-sahabat pun ada kuburnya, ada kubur bakit apa semuanya. Mereka nak semayang gimana? Nak doa kat mana? Kat masjid. Bukan pergi kubur nak doa. Tak pernah dengar macam tu. Macam mana kita pula nak pergi nak doa je, kita pergi kat kubur balik. Kalau kat kubur tu ada masjid, lagilah sedap. Dah combine dua tadi. Ada pergi kubur dengan masjid sekali. Macam nak pergi kat makam habibmu. Kalau itulah tujuan dia, itu etikat dia. Kita belum cerita pasal apa ni, masjid tu sendirilah. Dia pergi kat sana kerana fikirkan apa tu, etikatkan bahawa ada kelebihan kat masjid tu ataupun kelebihan dekat masjid tu lah, kerana kubur tu dah tentu sekali itu adalah amalan yang ditolak. Bahkan itu menyalahi akan apa tu, akan syariat Rasul SAW. Nabi SAW berkali-kali terangkan umatnya, jangan jadikan apa, kubur-kubur ni masjid. Dan bukan kubur biasa, tapi kubur apa, Nabi-Nabi dan kubur orang soleh kita jadikan masjid. Bukan kubur biasa ni, kubur Nabi yang memang tentu-tentu orang baik lah, orang, dan orang-orang soleh. Sehingga kan Nabi SAW 5 hari sebelum dia wafat, dalam keadaan sakit, bukan sihat, bila dia bangun aja, dia buka kain daripada wajahnya, dia katakan, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah melaknati orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Sama ada buat masjid kat situ atau jadikan dia masjid dengan beribadat dekat situ. Dan kita tahu bahawa orang Yahudi, kita tak panggil tempat ibadat dia masjid. Dia namanya bi'atun lah, atau bi'un. Apa dia panggil tu dalam sinagog tu. Jadi dalam bahasa Arab dia tak panggil masjid pun. Dan orang Kristian ada word dia, itu kanisa. Tak dipanggil masjid. Tapi Nabi namakan dia masjid. Sebab bukan apa, sebab dia tempat semayang, itu tempat ibadat. Kata orang kata kita boleh buat masjid dekat tempat-tempat kubur dan sebagainya. Jelas ini yang tak boleh adalah kita beribadat kat situ. Jawabnya semua sekali tak boleh lah. Beribadat kat situ tak boleh. Kita buat masjid ataupun bangunan kat situ lagi lah tak boleh. Wallahualam. Jadi dengan itu, kalau kita perlu nak memperbaiki sesuatu, maka dibolehkan walaupun membuka wasiat sekalipun. Wallahualam. Dan telah kita jelaskan bahawa ayat ini atas takdir bahawa dia dimansuhkan, okay, tetap terdapat apa, faedah-faedah yang masih boleh kita ambil. Banyak lagi faedah yang masih kita boleh ambil. Ada apa-apa soalan? Nah. Ayat kan hadis? Oh, yang atasnya dari Abdul Razak, laporkan dari Abu Hurairah, Abu Nabi SAW bersabda, inna rajula la ya'malu bi'amali ahli al-khairi sab'ina sana. Seorang itu beramal dengan amalan orang-orang yang baik selama 70 tahun. Fa'idha awsa hafa fi wasiyatihi. Apabila dia berwasiat, dia berlaku tidak adil dalam wasiatnya. Fayuhtamu lahu bi syarri amalihi fayakuluna. Maka ditutupkan ataupun dituliskan atas beliau dengan keburukan amalan yang terakhir. 70 tahun buat amalan yang baik, tapi bila nak meninggal dunia, dia wasiat dengan wasiat yang tidak adil. Maka apa yang berlaku, maka dia masuk neraka. Dia azab kerana amalan yang terakhir. Itu kalau Allah SWT tak ampunkan dia lah. Wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli syarr sab'ina sanah. Dah ada orang lelaki yang beramal dengan amalan orang-orang jahat selama 70 tahun buat jahat. Fa ya'dilu fi wasiyatihi fa yuhtamu lahu bi khairi amalihi fa yadkhulul jannah. Tapi bila dia buat wasiat sebelum dengan dunia, dia buat wasiat dengan wasiat yang adil, fa ya'dilu fi wasiyatihi, maka Allah khatamkan yang ni amalannya dengan amalan orang yang buat baik dengan kebaikan tadi tu, walaupun 70 tahun tak baik, maka dia masuk syurga. Jadi Abu Hurairah kemudian berkata, read if you wish, bacalah jika kau inginkan, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kita melampauinya. Jadi hadis ini hadis yang semakna dengan hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an, bahawa seorang itu dikira dengan amalannya yang terakhir, ataupun yakni akhir amalannya. Mati dengan amalan yang baik, maka dia akan dihitung sebagai orang yang baik, walaupun sebelum itu dia berbuat jahat. Begitu juga orang yang selalunya berbuat baik, tapi bila akhir-akhirnya dia, akhir hayatnya dia buat benda yang tak baik, maka dia akan dihitung apa dengan amalan yang terakhir. Jadi itu yang kita nak pastikan. Sebab tak ada orang tahu dia akan berbuat baik sebelum dan dengan dunia ataupun tidak. Jadi apa caranya untuk pastikan kita mendapat husnul khatimah, kebaikan yang atau kematian yang baik, itu dengan kita konsisten buat baik dan konsisten tinggalkan amalan yang tidak baik. Dengan itu kita akan insyaAllah dapat husnul khatimah. Bukan main apa ni, main agak-agak. 5 tahun aku buat jahat tak apa dulu, nanti dah lepas ni je baru aku ni. Mana kita tahu, kita tahu lepas itu kita masih hidup lagi ataupun tidak, ataupun kita dapat taufik untuk bertaubat ataupun tidak. Jadi kata Imam Nawawi rahmatullah, dia berikan title hadis tersebut, Al-Amalu Bil Khawatim, iaitu amalan itu dikira dengan yang khawatim, yang akhir, bukan yang awal-awal. Menunjukkan buat wasiat yang baik adalah satu perkara yang apa ni, yang baik insyaAllah. Ada waktu kita berhenti di sini dahulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum.